meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Inilah akhlak Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Pendengar yang budiman, saat ini kita tengah hidup dalam realitas krisis akhlak yang sangat memprihatinkan. Fenomena menyedihkan yang tidak seharusnya disikapi dengan masa bodoh. Oleh karena itu, kita dituntut untuk mengerahkan segala upaya demi mengembalikan umat kepada fitrah sesuai dengan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentunya sebagai orang-orang yang mengaku mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita pun berharap dapat mengikuti jejak beliau dalam mengamalkan akhlak Islami. Hanya saja, banyak dari kita yang masih belum memahami makna akhlak. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kita akan sedikit mempelajari tentang makna akhlak. Semoga kita dapat mengambil pelajaran darinya. Akhlak merupakan bentuk jamak dari kata al-khuluq yang digunakan untuk mengistilahkan sebuah karakter dan tabiat dasar penciptaan manusia. Sedangkan secara istilah, kata akhlak bermakna keadaan jiwa seseorang yang selalu mewarnai setiap tindakan dan perbuatannya tanpa membutuhkan pertimbangan lama ataupun sebuah keinginan. Dalam beberapa kasus, akhlak ini sangat meresap sehingga menjadi bagian dari watak dan karakter seseorang. Namun dalam kasus yang lain, akhlak ini juga merupakan perpaduan dari hasil sebuah proses latihan dan kemauan keras seseorang. Misalnya sebagai contoh, sifat dermawan. Bisa jadi sifat ini telah tertanam dalam diri seorang muslim tanpa upaya membiasakan atau memaksakan diri untuk bersikap dermawan. Namun, bagi sebagian muslim lainnya, sifat dermawan ini bisa jadi muncul setelah adanya upaya latihan, pemahaman, dan adanya kemauan keras dari sang pelaku, sehingga pada akhirnya ia pun meraih akhlak dermawan tersebut. Hal seperti ini, para pendengar rahimakumullah, juga berlaku bagi akhlak yang lain, seperti misalnya berani, penyayang, selalu menjaga kesucian, adil, dan akhlak-akhlak lainnya. Kemudian jika dikaitkan dengan Islam, maka apa itu akhlak Islami? Akhlak Islami adalah perilaku yang dilakukan untuk meraih kehidupan terbaik dan metode utama untuk berinteraksi dengan orang lain. Dengan akhlak Islami, perilaku manusia didasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan. Perilaku ini ditujukan untuk kehidupan yang lebih baik. Sebagian ulama berpendapat bahwa akhlak dalam perspektif Islam adalah sekumpulan asas dan dasar yang diajarkan oleh wahyu ilahi untuk menata perilaku manusia. Hal ini dalam rangka mengatur kehidupan seseorang serta mengatur interaksinya dengan orang lain. Di mana tujuan akhir dari semua itu adalah untuk merealisasikan tujuan diutusnya manusia di atas muka bumi ini. Tatanan akhlak dalam perspektif Islam bercirikan dua hal, yaitu pertama, karakter robani. Hal ini menjadi dasar yang paling kuat karena setiap detik kehidupan manusia harus berdasarkan atas hasratnya untuk berkhidmah kepada Allah Subhanahu wa taala melalui interaksinya dengan makhluk lain. Karena itu wahyu sejalan dengan bentuk tatanan akhlak ini. Kedua, karakter manusiawi. Jika dilihat dari sisi akhlak yang merupakan aturan umum dari dasar-dasar budi pekerti umum lainnya, manusia memiliki peranan dalam menentukan kewajiban tertentu yang khusus dibebankan kepadanya. Selain itu, ia memiliki peranan dalam mengenal perilaku manusia yang lain. Atas dasar inilah akhlak dipandang sebagai jiwa agama Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa kebajikan adalah akhlak mulia. Berkaitan dengan akhlak mulia, sebagian ulama menyebutkan beberapa ciri akhlak mulia tersebut. Di antaranya adalah merasa malu untuk melakukan keburukan, tidak senang menyakiti, berkelakuan baik, berkata jujur, tidak banyak bicara, sedikit melakukan kesalahan yang berulang, tidak banyak ikut campur urusan orang lain, senang, sabar, suka bersyukur, ridho terhadap realita kehidupan yang pahit maupun manis, bijaksana dan lemah lembut, dapat menjaga kesucian dan harga diri, mencintai dan membenci orang lain karena Allah, serta ridho dan marah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Pendengar yang budiman, Islam membawa misi dakwah yang menjunjung akhlak mulia dan berbasis akhlak yang luhur. Jadi sisi moral benar-benar berada di barisan terdepan dalam agama ini. Bahkan bukan hanya itu, akhlak mulia adalah Islam itu sendiri. Pernyataan ini pernah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW ketika beliau bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Sungguh aku diutus untuk menyempurnakan budi pekerti yang luhur. Budi luhur ini pula yang telah menyatukan amal dan perkataan teladan kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Inilah alasan mengapa ketika seorang sahabat Nawas bin Sam'an radhiyallahu ta'ala an bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kebajikan dan dosa, beliau menjawab dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Ahmad, al birru husnul khuluq wal ithmu ma haka fi sadrik wa karihta ay yattali'a alaihi an-nas. Kebajikan adalah akhlak mulia, sedangkan dosa adalah apa yang amat berbekas serta meresap dalam hatimu, namun kamu tidak menyukai hal itu diketahui oleh orang lain. Namun pendengar, banyak orang mengira bahwa akhlak hanyalah mencakup sikap seseorang terhadap sesama manusia, tidak lebih dari itu. Sehingga tidak jarang orang yang beranggapan demikian menganggap sepele permasalahan akhlak dan enggan untuk mempelajarinya. Untuk mendapatkan jawaban yang benar dari sikap sebagian orang tersebut, mari sejenak kita renungkan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat ke-177. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ. Bukanlah menghadapkan wajah kalian ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan. Akan tetapi, sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian malaikat-malaikat, kitab-kitab, para nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, para musafir yang memerlukan pertolongan, dan orang-orang yang meminta-minta. Kemudian memerdekakan hamba sahaya, mendirikan salat dan menunaikan zakat. Dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji. Dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Dalam ayat ini, pendengar rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala memberitahukan kepada kita bahwa kebajikan itu mencakup segala keyakinan dan ibadah yang disebutkan dalam ayat tersebut. Jika kita memadukan ayat ini dengan sabda Rasulullah s.a.w. Al-birru husnul khuluq, kebajikan adalah akhlak mulia, kita akan benar-benar meyakini bahwa cakupan esensi kebajikan lebih luas daripada bersitan yang pernah terbetik dalam hati kita selama ini. Intinya pendengar, akhlak mulia mencakup berakhlak mulia terhadap Allah Sang Pencipta, berakhlak mulia terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berakhlak mulia terhadap kitab suci, berakhlak mulia terhadap para malaikat, dan berakhlak mulia terhadap seluruh manusia. Jadi, akhlak mulia merupakan kata yang menyatukan semua elemen tersebut. Akhlak mulia terhadap Sang Pencipta, yaitu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat terrealisasi dengan penghambaan hanya kepadanya, tidak menyekutukannya dengan hal apapun dan siapapun. Hal ini dapat dilakukan dengan menjalankan perintah yang telah digariskan sebagai kewajiban dan berusaha semaksimal mungkin menghindari segala larangan. Adapun bentuk sederhana atas aplikasi ketaatan kepada Allah adalah dengan mengucapkan sami'na wa ata'na, yaitu kami mendengar dan kami taat ya Allah. Kemudian pendengar rahimakumullah, akhlak mulia terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan mencintai dan mengikuti jejak kehidupan beliau serta melaksanakan perintah beliau. Selain itu, tidak menetapkan suatu hukum sebelum datang ketetapan dari Allah dan Rasulnya, serta tidak bersuara melebihi suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhlak mulia terhadap kitab sucinya adalah dengan membaca dan mentadaburi ayat-ayatnya, kemudian mengaplikasikan ayat dalam kehidupan, serta menjadikan Al-Quran sebagai penentu segala perkara, baik besar maupun kecil. Adapun akhlak mulia terhadap para malaikat adalah dengan meyakini bahwa setiap hamba selalu didampingi malaikat yang tidak akan pernah meninggalkannya dan selalu siap mencatat setiap amal dan perkataannya. Nah, pendengar rahimakumullah, apabila seorang muslim meresapi keyakinan ini dengan baik, seorang hamba akan merasa malu untuk bersentuhan dengan dosa. Hal ini karena ia merasa tidak pernah terlepas dari pengawasan sang malaikat. Bahkan lebih jauh dari itu, sang hamba akan berusaha keras untuk melakukan kebajikan yang dapat mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian akhlak mulia terhadap sesama manusia adalah dengan menunjukkan wajah berseri, penuh toleransi, lemah lembut dan santun ketika menemui mereka. Selain itu, memiliki keinginan kuat untuk mendakwahi orang lain tanpa bermaksud mencari muka di hadapan manusia. Hal ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan kepada Nabi Musa dan Harun alaihi wassalatu wassalam dalam Al-Qur'an surah Taha ayat ke-44, faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Berbicaralah kalian berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan ia ingat atau takut. Pendengar yang budiman, tentu kita tidaklah lebih mulia daripada Nabi Musa dan Harun alaihimas salatu wassalam. Selain itu, orang yang kita dakwahi pun tidaklah lebih hina daripada Fir'aun. Maka tentu kita lebih layak lagi mendakwahi saudara-saudara kita sesama muslim, tentu dengan akhlak yang baik. Dari penjelasan ini, maka dapat kita pahami bahwa akhlak mulia memiliki cakupan yang sangat luas, lebih luas dari apa yang kita pernah bayangkan sebelumnya. Juga kita memahami bahwa betapa pentingnya memahami akhlak dengan benar, baik untuk kehidupan beragama, bersosial, dan dalam aktivitas dakwah kita. Para pendengar rahimakumullah, tentu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Dia memberikan kemudahan kepada kita dalam mempelajari, memahami, dan mengamalkan akhlak Islami dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى